hariku. Mohon agar kau sentiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencabar ini. Pasti punya artinya. Kau beriku harapan, menjawab segala persoalan, hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak-gerikku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran. Tuhan, ku berserah segalanya kepada-Mu agar jiwaku tenang dengan bimbingan-Mu selalu. Adakala ku merasa hidup ini seperti kaca, jikalau tidak bersabar hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku. Dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepada-Mu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu.